dimana kita bertemu. Ku merasa ada yang berbeda di dalam hatiku. Bila tanpa kamu di sisiku selalu hampa ku rasa dan diri ini pun membisu. Ku harapkan laguku untukmu bisa kau dengarkan. Ungkapan perasaan yang selama ini ku simpan dan tak pernah aku lupakan. Meskipun cintaku kau abaikan. Yo. Lulu hati ini menunggumu di sini. Sampai kapankah aku berdiri menanti gelap malam pun menghampiri. Ku berharap kau akan datang kembali. Aku yang selalu menunggumu. Tuh, dengarkan isi hatiku yang ku simpan hanya untukmu. Selamanya ku akan menunggumu hingga telah ku mati. Tunggu cintamu di hati. Sampai kapan kau rasa di hatiku menanti. Ku tertutup terdiam mengarungi waktu yang sedang sepi. Cinta yang kini ku nanti-nanti takkan pernah menemaniku lagi. Kasih sayang yang selalu terjaga. Mungkin kau hanya bersama dirinya. Ku harus berbuat apa? Tiada makna dan tiada artinya. Jika ku bisa berkata cerita walaupun tiada habisnya. Kisah cinta kita berdua akan selalu ku ingat semuanya. Ku ingin kau hadir tanpa pernah pergi. Dan jika ku bisa memutar waktu kembali, rasa cinta kita kan bersemi selalu di hati. Aku yang selalu menunggumu. Tuh, dengarkan isi hatiku yang ku simpan hanya telah pergi dengan dirinya. Hatiku hancur dan tak berdaya. Buat apa selama ini pertahankan cinta kalau kau buat hatiku merana. Sungguh ku tak menyangka pribadiku terluka. Tiada sengketa kata-kata dan cerita. Semua milikku pun serasa sirna. Tiada pesan kau pun mulai terpisahkan. Hatiku kau tinggalkan aku tak terpikirkan. Senyumnya selalu teringat di malamku. Matanya selalu menyeru. Dalam fikirku hanya bisa menyendiri. Dan tiada arti lagi hidup ini tanpa kau di sisi. Aku yang selalu